Selamat pagi Pak Prabu. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Prabu. Ya, memang sejak awal kita semua tahu mereka itu tidak bisa dipercaya. Tapi kita memang tidak punya banyak pilihan. Karena kalau boleh usul, selanjutnya dalam pemilihan anggota DPR atau MPR itu harus dicek. Mereka itu harus pernah jadi Bapak RT dan Bapak RW di wilayahnya masing-masing. Karena terutama Pak RT itu kan nggak digaji, RW sekarang digaji. Kalau Pak RT tidak digaji dan bekerja untuk kepentingan orang lain, kalau mereka belum pernah jadi RT, jangan dipilih jadi DPR atau anggota MPR, pasti cuma mau cari duit doang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prabu. Pak Gilbert, selamat pagi Pak. Ya, silakan. Pagi. Ini seperti kayak gunung es ya. Jadi saya rasa sih hampir 90% lah anggota DPR itu korup semua. Karena mereka dari partai politik harus menyetor uang ke partainya itu. Apalagi menghadapi pemilu 2009 ini. Jadi ya semua yang di DPR itu ya maling semua. Apa yang dikatakan oleh Sleng itu benar. Itu maling. Udah, ujung-ujungnya duit. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Arief, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Iya, saya setuju sekali ya dengan yang dikatakan oleh Bapak sebelumnya ini. Ini semua disebabkan kalau menurut saya ini karena memang sistem penempatan wakil rakyat ini melalui mekanisme uang. Jadi yang perlu kita ubah sekarang ialah sistem parpol. Kalau menurut pendapat saya, di mana harusnya parpol itu tidak mencalonkan legislatifnya itu berdasarkan nomor urut, tapi benar-benar berdasarkan pilihan rakyat gitu loh. Karena selama ini kita lihat kan uang menjadi prioritas utama untuk pemasukan partai. Jadi orang-orang yang bisa mampu menyogok lebih besar, mereka ditempatkan, dan ketika mereka naik kira-kira ya bagian besar pasti akan cari uang. Makanya saya sarankan kepada semua pendengar, jangan sampai kita salah memilih lagi lah. Dengan pengalaman beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini, kita udah cukup tahu partai-partai mana aja yang sudah terbukti gagal gitu ya. Jadi kita harap jangan sampai dipilih lagi lah orang-orangnya itu. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Kembali ke opini Anda, Pak Harko, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Saya pikir kelihatannya ini sih bukan masalah nasionalis dan nasionalis ya, tapi kelihatannya sudah saatnya kayak kita mungkin sebaiknya serahkan negara ini kepada negara yang bisa mengelola dengan baik, supaya hasil kekayaan alam yang melimpah ini bisa didistribusikan rakyat secara merata. Mungkin seperti kayak Inggris gitu ya, kita serahkan ke Inggris saja mungkin dengan konsesi 50 tahun, 20 tahun gitu kan, supaya membenahi sistem tata negara dan segala-galanya deh. Misalnya memperlakukan hukuman mati bagi para koruptor gitu kan. Jadi ya mau gak mau begitu, daripada nanti kekayaan alamnya sudah habis. Ini kan sebenarnya korupsi akan berhenti kan kalau kekayaan alamnya sudah habis, gak ada yang bisa dikorupsi. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Harko. Pak John, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan Pak John. Ya, seperti yang pernah saya katakan dulu di Pak FM, bahwa anggota DPR itu harus diganti namanya. Jangan DPR, tapi DPP, Dewan Perwakilan Partai. Karena rakyat tidak pernah memilih anggota DPR itu, Pak. Semuanya itu yang pilih itu, ya partai. Kita memilih partai, kemudian partainya yang naruh orangnya. Jadi itu jelas sekali, Dewan Perwakilan Partai. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jangan rakyat itu mengharapkan mereka itu untuk berbuat untuk rakyat. Pasti mereka berbuat untuk orang yang mengirim dia. Ya partai lah begitu kan. Jadi ini harus dirubah. Ini kalau tidak dirubah, sampai mati kita, sampai anak buyut kita akan begitu terus. Jadi itu harus dirubah. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Baik.